Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Belajar Al-Quran kepada siapa? Kakek dari sisi apa? Namanya Ndak. Naam, Rahman Sulaiman. Baik. Kemudian lahirnya di mana lahirnya? Madinah mana? Madinah Munawwarah? Unaizah. Madinah Unaizah. Nah. Dari kabilah apa ya? Tamimi. Nah. Ketika ditunjuk sebagai ketua pengadilan agama, bagaimana beliau? Ya Ahmad, tidak menerima, tidak menerima untuk menjadi pegawai. Lain halnya dengan orang sekarang berusaha untuk jadi pegawai. Nah, kedudukan beliau di antara para ulama, ndak. Kedudukan beliau di antara para ulama, Fat, ndak. Abdullah, Talha. Min kibar ulama, min kibar. Nah, Syekh beliau yang kedua yang banyak al-mulazamah, yang betul-betul bekas masalah ilmu hadis. Siapa? Baz Masmu. Abdul Aziz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah. Pembukaan halaman 11. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah. Kita mujinya dan minta pertolongan kepadanya, dan kita minta ampun kepadanya. Sudah kita jelaskan kemarin. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Naam. Assalim tasliman katsira. Amma ba'd, hadza syarh yasir. Ialah syarh yang mudah ala kitab, basit, mudah ala kitab Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab. Nah, dari kitab Syekh Muhammad Abdul Wahhab al-Musamma, Kashfus Syubhat, yang namanya adalah Kashfus Syubhat, mengungkap syubhat-syubhat. Walladhi awrada fihi al-muallif, yang muallif telah meletakkan di dalamnya beda asrah subhah, lebih dari 10 subhah di ahli syirik, bagi pelaku syirik. Wa ajaba anha, dan Syekh Muhammad Al-Wahhab telah menjawab dengan sebaik-baik jawaban, muda'amah bid-dalil, yang berlandaskan dengan dalil, ma'sulatil makna, serta mudahnya beliau mengungkapkan makna atau ilustrasi kemarin saya katakan wuduh al-ibarah dan jelas pula pengungkapannya. As'alullah ta'ala, saya minta kepada Allah ta'ala ayusibahu ala dhalik, Allah berikan pahala kepadanya tentang masa tersebut. Wa ayyang fa'abi dhalik al-ibad, dan berfaedah, bermanfaat bagi para hamba. Innahu ala kulli syai'in qadir, sungguhnya dia adalah zat yang mampu atas segala sesuatu. Nah, ini apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini enggak usah dibaca, sekedar jelaskan aja. Dzakara al-Allamah Naam Sulaiman bin Sahman. Hadits kedua halaman 92. Alif Syekhul Islam Musannif rahimahullah hal kitab. Syekhul Islam mengarang kitab ini Al-Farid, merupakan satu-satunya ba'da tamarrusih fid da'wah, setelah beliau bergelut dalam dakwah. Naam. Wa fahimahu tam, dan beliau juga betul-betul memahami secara sempurna. Li'tiradat al-mukhalifin, untuk membantah orang-orang di sini. Walihada jaa fi ghayatil matanah. Nah, maka beliau mendatangkan dalam permasalahan ini betul-betul nam kuat matin al-matanah wa tahrir kama satarahu insyaallah. Nah, betul-betul nah berhati-hati serta menjelaskan secara rinci sebagaimana apa yang kamu akan lihat insyaallah. Nah, waqad aghada hadha al-kitab quluba ahli bid'ah, dan kitab ini telah merendahkan nah hati-hati dari ahli bid'ah. Jadi dengan kitab ini kalau bisa mendalami dengan betul-betul nah faham, terutama kalau bisa menghafalkan ada syubhat, ada jawabannya, pasti akan kalian jumpai nanti kalau dakwah. Makanya di karang ini kasus syubhat. Syubhat mereka sama syubhatnya orang sekarang dengan syubhat-syubhat orang yang terdahulu. Kalau betul bisa faham dalam kasus syubhat ini, akan bisa membantah. Dan tidak mungkin terlepas ini. Pasti kita akan membantah kalau mau terjun dakwah kepada mereka. Nah, waqad aghadha ahli al-kitab quluba ahli bid'ah wa dhalal, dan orang-orang yang sesat. Naam. Wa za'amu annahu kaffara fihi jami'al muslimin, dan mereka menyatakan bahwasanya Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab telah mengafirkan seluruh kaum muslimin. Tuduhan mereka kepada Syekh Muhammad bin Wahhab. Qalu wa za'ama an-nas kuffar mundu 600 sanah. Mereka mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad al-Wahhab itu menyatakan bahwasanya manusia semuanya kafir semenjak 600 tahun yang lalu. Muhammad al-ayat allati nazalat fi kufar Quraisy ala adkiyail ummah. Dan beliau membawakan dalil-dalil. Nah, dari Al-Kitab dan Sunnah yang sebenarnya turun kepada kufar Quraisy, lalu Syekh Muhammad al-Wahhab meletakkan tuduhan ini, meletakkan enam ayat ini kepada orang-orang yang paling bertakwa di antara ummah ini. Nah, ini tuduhan. Nah, tuduhan mereka kepada Syekh Muhammad al-Wahhab, makanya mereka betul-betul menjauhkan karangan-karangan beliau di antara nah yang paling mereka benci ini kitab ini Kasbus Subhat, termasuk kitab yang agung luar biasa kalau orang-orang bisa mendalaminya. Wa qala aidan, dan beliau juga mengatakan pada halaman 93, nah sanafa syekh rahimallahu kasfas wahad Iya, Syekh Muhammad Al-Wahhab telah mengarang Kasfa Subhat wa dzakar al-adillah, dan beliau juga menyebutkan dalil-dalil. Minal kitabi was sunnah, dari al-kitab was sunnah ala butlan ma uradahu ada Allah wa rasulih. Apa yang telah musuh-musuh Allah dan Rasulnya meletakkan dalil tersebut. Minal subhat, dari perkara subhat. Fa'auhada hujajahum wa bayyana tafahatahum, beliau membantah hujah-hujah mereka serta menjelaskan perkara-perkara yang ada di dalam diri mereka. Wa kana kitaban 'aziman naf'a, bahwasanya kitab Kasyf Subhat itu besar manfaatnya ala sihori hujami, walaupun kecil. Bukunya kecil, bentuknya kecil. Sebenarnya kecil sekali, kalau ini akan ada syarahnya. Aslinya kecil, luar biasa. Tapi dengan kecilnya kitab ini mempunyai keagungan yang luar biasa. Ini diupayakan betul-betul faham tentang Kasyf Subhat ini. Setelah kita belajar usul thalathah, dan kita akan masuk binillah azza wa jal, ketika terjun dakwah akan mengalami ini semuanya. Bila orang Nasara ada di sini juga, orang bid'ah juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Wahhab. Tidak akan terlepas dari ini nanti. Makanya termasuk perkara yang paling penting sebagai seorang dai, di samping memahami Kasyf Subhat juga memahami lumal itiqad, saling berkaitan ini. Saling berkaitan satu dengan lainnya. Karena kalau orang tidak tahu subhat mereka, hanya akan sulit untuk bisa mengalahkan hujah-hujah mereka. Antum lihat bagaimana majelis ulama Indonesia ketika debat dengan orang Ahmadiyah tidak bisa menyebutkan dalil. Ini majelis ulama Indonesia. Kalian tidak tahu bagaimana untuk membantah mereka. Lemahnya tidak tahu bagaimana ini, sisi-sisi mana yang harus dibantah. Sehingga orang awam mengira bahwasanya Ahmadiyah ini termasuk golongan yang paling dizalimi, sehingga suatu saat pasti akan dibolehkan di negara kita. Ana muta'akkid. Saya yakin ia akan dibolehkan di negara Indonesia, karena Majelis Ulama Indonesia ternyata tidak bisa membungkam subhat mereka. Di antaranya penyebutan tentang wahyu, tidak menutup kemungkinan bahwasanya wahyu itu akan datang lagi. Kenapa tidak menyebutkan hadis Anas bin Malik, innal wahya qad inqata, sungguhnya wahyu sudah terputus. Ketika mereka mengaku nabi baru, setelah Abbas Muhammad SAW ada dan nabi baru, kenapa tidak membantah dengan ayat dengan hadis, hanya diam seribu bahasa. Makanya kalau orang tidak mampu untuk debat, tidak usah debat, diam. Karena nanti akan menguatkan hujah-hujah mereka. Kalau sekiranya dengan bantahan ini akan membuat keraguan kepada orang awam, tidak usah bantah, diam. Dan sebenarnya Ahlussunnah wal Jamaah menghindari untuk dialog secara langsung kepada mereka, kecuali kalau memang ada maslahat yang rajihah, yang pasti. Ini sangat menguntungkan orang yang sudah mempunyai pengetahuan yang luar biasa, melihat musuhnya ini insyaallah tidak akan terkalahkan. Syekh Mubil diminta berkali untuk debat, tidak mau. Padahal ini Syekh Mubil. Karena kan buang-buang waktu saja. Demikian pula kita. Ngebantahnya bagaimana? Dengan tulisan. Sebarkan tulisan Muda'amah bil adillah al-kitab wa sunnah, yang berlandaskan dengan kitab wa sunnah. sudah secara tidak langsung telah membungkam mereka. Nah, karena mereka pun akan memberikan syubhat kepada kita. Apalagi kalau hati kita lemah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibtada' al-muallif rahimahullah. Muallif rahimahullah, pengarang, memulai kitabahu bil basmalah. Kitab beliau dengan basmalah. Ini sudah berlalu di usul tsalatsah. Iktida'an bi kitabillah, karena mengikuti kitab Allah. Naam, azza wa jal. Fa innahu mabdu'un bil basmalah. Karena kitab Allah itu dimulai dengan basmalah. Untuk melihat di Al-Quran, dimulai dengan basmalah. Setiap surah dimulai dengan basmalah, kecuali surah Bara'ah. Nah, iya tidak semua dimulai dengan basmalah. Ini yang pertama, iktida'an bi kitabillahi azza wa jal. Mengikuti kitab Allah. Karena kitab Allah itu dimulai dengan basmalah. Dari awal Al-Fatihah, antum lihat, mulai dengan basmalah. Nah, waqidaan bi Rasulillah, dan mengikuti Rasulullah SAW, fa innahu yabda kutubah wa rasailah bil basmalah. Nah, beliau memulai buku-bukunya, tulisan maksudnya di situ, rasail dan risalah, bil basmalah. Nah, lalu bagaimana subhat bahwasanya Rasulullah SAW ini tidak menulis? Kok ini ditulis? Nah, kutubah, tulisan beliau. Bagaimana? Al-amir huwa fa'il. Yang memerintahkan itu yang melakukan. Walaupun dia tidak menulis. Kalau seorang memerintahkan seorang untuk membunuh, maka al-fa'il, maka ma'al al-amir huwa al-fa'il. Yang merintahkan itu sama dengan yang melakukan. Nah, demikian juga di sini. Rasulullah SAW punya sekretaris yang banyak, di antaranya Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Sufyan, dan lain-lainnya. Nah, kalau Rasulullah SAW merintahkan, berarti beliau melakukan. Walaupun hakikatnya beliau tidak, bisa menulis dan tidak bisa membaca Al-Kitabah. Sebagaimana hadis Sufyan bin Harb sudah berlalu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan nama Allah ia pengasih lagi Muhammad, yang Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah wa rasulnya, rasulnya. Ila Herakl azimir Rum. Kepada Herakl pembesar Rum. Salamun ala man ittaba al-huda. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk Islam. Nah, ad'uka bidi'ayah al-Islam. Saya menyeru kepadamu untuk masuk agama Islam. Nah, seruan Islam, aslim taslam. Kamu masuk Islam akan selamat. Yu'tikallahu ajraka maratain. Allah berikan kepadamu dua pahala. Fa in tawallaita fa innama ma'alaika ithmul arisiyyin. Kalau kamu berpaling, nah kamu menanggung dosa al-arisiyin. Siapa arisiyin? Al-fallahin. Karena mereka mayoritas adalah bekerja di kebun atau sawah. Menanggung dosa kaumnya. Nah, kalau sampai berpaling, kamu Herakl sebagai pembesar ini akan menanggung seluruh dosa kaumnya tadi. Nah, ini beliau sebutkan dengan dua, iktida'an bi kitabillah, iktida'an bi rasulillah. Wa qad zidna fi dars usul tsalatsah ayat iktida'an bi al-anbiya. Ke Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau menulis kepada Ratu Saba, Malik Saba, bagaimana penyebutan Bilqis sahih. Ratu Bilqis Fikih sahih. Ana fadil. La yathbut. Penyebutan Bilqis tidak ada nukilan sama sekali. Kitab wala sunnah. Malik Saba. Nah. Saba ratu. Nah, Saba. Innahu min Sulaiman. Sunnya dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari saya. Wa'atuni muslimin. Datanglah kalian kepadaku dengan masuk Islam. Dimulai dengan bismillah. Nah. Wa'alam ba'dul ulama qasraha anna zikra nah basmalah sunnah nabawiyah. Bismillah. Zikra bismillah sunnah nabawiyah. Sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya penyebutan bismillah termasuk sunnah nabawiyah. Sunnahnya para nabi. Kalau memulai nah karangan atau tulisan atau rasail, risalah, surat, mulailah dengan basmalah. Sampai mengikuti Al-Qur'an, mengikuti Rasulullah, mengikuti dan para anbiya dan juga nah para ulama menyebutkan ini termasuk sunnah nabawiyah. Bahkan antum lihat bagaimana Khomeini mengirim nah surat kepada Saddam Hussein dengan memakai basmalah, sama-sama kafirnya. Nah, bagaimana? Dalam surah Thaha disebutkan. Masih awal dah. Dalam surah Thaha di halaman yang ketiga, bagian bawah. Gak ada yang hafal. Coba teruskan ayat ini. Fakula lahu qawlan layyina. Teruskan. Mana sahih? Hala huwa. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk. Khomeini nulis surat kepada Saddam Hussein. Sama-sama kafirnya. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Saddam Hussein malah. Nah, luar biasa dengan kiriman surat dari Khomeini. Akhirnya terjadi peperangan yang luar biasa. Perang Irak dan Iran. Dan juga ketahui bagaimana luar biasa peperangan yang memakan korban yang luar biasa. Irak dibantu siapa? Iran dibantu siapa? Irak dibantu siapa? Irak dibantu siapa? Amerika. Wa Iran. Apa enggak sebaliknya? Lah. Irak dibantu siapa? Kemudian Irak dibantu siapa? Irak dibantu Saudi, dibantu Amerika juga waktu itu. Kemudian Irak ini dibantu nah, termasuk Rusia dan lain sebagainya. Tapi sekarang berbalik. Balik Amerika ganti nyerang Irak. Nah, untuk melihat sampai orang kafir pun nulis risalah kepada orang kafir dengan memakai basmalah. Wassalamun alaikum ittaba'al huda. Nah, jadi merasa masing-masing nah mendapatkan petunjuk. Baik. Wal jarul majrur. Nah, bismillah muta'alliq bi fi'il mahdhuf. Nah, akhir dengan fi'il yang terbuang di akhirnya. Munasib il maqam. Nah, ya sesuai dengan maqamnya. Takbiru bismillah aktub. Dengan nama Allah saya menulis. Nah. Wa qadarna fi'lan dan kita takdirkan dengan fi'il yang terbuang di situ, li'annal asla fil amal al-af'al. Karena asal dari perbuatan itu adalah apa? Fi'il. Amalan itu adalah perbuatan. Nah, wa qadarnahum akhiran lil fa li fa'idatain. Dan kita takdirkan dengan diakhirkan, fi'ilnya diakhirkan karena ada dua faedah. Nah, al-ulat at-tabarruk bil bada'ah bismillah ta'ala. At-tabarruk mendapatkan barakah, untuk mendapatkan barakah dengan memulai apa? Bismillah, permulaan dengan bismillah. Ia mendapatkan barakah dari Allah Azza wa Jalla dengan pengucapan atau dengan penulisan li bismillah tadi. Nah, ats-tsaniyah ifadah al-hasr. Faedah untuk pembatasan. Li'anna takdima alam ta'alik yufid al-hasr. Karena pendahuluan itu yang berkaitan apa yang memberikan apa? Faedah al-hasr. Nah, berkaitan dengan kalimat sebelumnya itu akan memberikan al-hasr. Nah, pembatasan. Bismillah. Mu'allif, bismillah. Aktub, bismillah. Aqra'. Nah. Wa qadarnahu munasiban li'annahu adala al-murad. Ditakdirkan dengan munasib sesuai. Karena itulah yang lebih bisa menunjukkan apa yang dimaksud. Falau kulna, maka seandainya kita katakan masalan seperti aindama nurid, ketika kita mau anakra' kitaban, membaca buku, bismillah nabtadi. Nah, kalau kita membaca buku, kita katakan bismillah dengan nama Allah, kita mulai. Nah, maya dari bimada nabtadi? Kita tidak tahu. Nah, maya dari, aw maya dari bimada? Aw maya dari bimada nabtadi? Dengan apa kita mulainya? Mulai apa kita? Kalau kita membaca kitab, nah, bismillah, saya memulai. Mulai apa sekarang? Nah, jadi tidak ketahui. Lakin bismillah nakra. Jadi kalau membaca bismillah nakra dengan nama Allah, kami mau membaca. Sudah. Adalah alam murad. Ini lebih bisa menunjukkan apa yang dimaksud. Nah, mafhumul kalam, penjelasan sudah pada usul salah. Nah, coba lihat sudah ada punya bukunya semuanya. Siapa yang belum angkat tangan? Masih banyak sekali yang belum. Sekali fotokopi. Nah, bikinnya semurah-murahnya. Kalau perlu enggak usah dikasih sampul biar murah. Ya. Kalau memang keberatan. Jadi kin kecil misalnya, tapi ini sudah cukup. Cukup kecil tulisannya. Ya biar murah. Atau kertasnya kertas yang paling murah. Kalau memang terlalu berat, nah, terlalu berat. Yang penting bisa mengikuti dars. Jadi bukan bukan ngelamun, bukan melihat. Hendaknya juga nalik, latihan bahasa Arab. Kalau enggak nulis bagaimana? Nah, ini kitab yang agung. Kitab yang besar faedahnya. Kalau sampai tidak punya tulisan atau enggak punya kitab, nanti tidak akan bisa mengambil banyak faedah. Bagaimana akan membantah orang-orang musyrikun al-bida? Kalau tidak punya kitab, nah, mengandalkan otak, otak terbatas. Otak kita terbatas sekali. Nah, mungkin sekarang hafal besok lupa. Nah, dan pengikatnya adalah dengan kitabah atau tulisan. Kalau enggak ditulis, tidak akan bisa. Illa marhamullah. Seperti Abu Hurairah, ya, itu mendengar tidak ada lupa lagi sudah.